Kita bertiga bener-bener beda, hobi beda, olahraga favorit kita beda, sampai cara jaga kesehatan juga beda. Yang pasti jenis kulit kita juga beda. Tapi buat nutrisi kulit, pilihan kita selalu sama. Viva Skin Food. Apapun jenis kulitmu, Viva Skin Food nutrisinya. Viva Skin Food mengandung vitamin A, E, dan F, menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Apapun jenis kulitnya, nutrisinya sama. Viva Skin Food. Viva Skin Food, nutrisi untuk kulit sehatmu.